Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Sebelum pelajaran mulai, kita murojaah dulu. Pertanyaan yang akan menjawab Abu Sabda, apakah sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, mereka mampu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan? Jawabannya, mereka tidak mampu. Ahsanta. Sebutkan dalilnya. Nu'man, dalilnya bahwa segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Surat apa, ayat keberapa yang itu membacakan? Dalil yang antum sebutkan, surat apa, ayat keberapa? Surat Yunus. Ada lagi dalil yang menjelaskan masalah ini yang sudah kita bahas? Kiai, apa dalilnya? Yang antum menghafalkan tadi, apa? Kalian kan pada berdiri ngafalin tadi. Ya, coba lafadz mana yang menjadi sisi pendalilan? Mala yang fa'una wala yaturuna. Ini wajud dalalahnya ya, sisi pendalilannya. Yang disebut oleh Ahnu Uman tadi juga semakna dengan ini. Khitab tertujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u min dunillah. Akan tetapi larangan ini tidak khusus kepada beliau saja, bahkan berlaku untuk beliau dan juga umatnya, agar jangan menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bala. Yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat, hanya Allah semata. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat, panjatkan doa, mohon kepada Allah, iringi usaha. Demikian pula kalau kita ingin terhindar dari madarat, berlindung kepada Allah, kemudian iringi asbab untuk bisa terhindar dari bala. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat yang lain, masih semakna dengan ayat ini. Allah sebutkan pula di dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu biturrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemadharatan kepadamu, kemadharatan di sini, baik itu berupa marad ataupun yang lainnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kemadharatan kepadamu, fala kashifalahu illahu. Kashifalahu la muzila. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemadharatan tadi kecuali hanya Allah. Wa iyuridda bi khair fala radda li fadlih. Namun sebaliknya jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalang-halanginya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan tadi kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Lagi-lagi khitab tertuju kepada Nabi. Dan berlaku untuk beliau dan umatnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sesuatu madarat kepada seseorang, siapapun. Pasti kemadaratnya itu akan mengenai orang tersebut. Tapi sebaliknya, jika Allah menghendaki kebaikan, memberikan kebaikan kepada seseorang, walaupun manusia bersatu padu menghalangi, tak akan mampu. Tetap kebaikan itu akan sampai kepadanya. Dua ayat tadi yang saya sebutkan, surat Yunus 106 dengan 107. Itu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ankabut, ayat ke-17, ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim adalah dua orang kesayangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah. Orang kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dikarenakan tidaklah datang nabi-nabi setelah beliau, melainkan dari keturunan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina ta'buduna min dunillah. Ini pengingkaran Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Fattahu indallahi rizqa. Wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kalian sembah dari selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan rizki untuk kalian. Ini Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, yang kalian sembah dari selain Allah itu enggak mampu memberikan rizki untuk kalian. Fattahu 'indallahi rizqa. Maka kalian memintalah rizki kepada Allah. Berharap, mohon rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah min asma'ihi al-husna ar-razaq. Ay kathir rizq. Maha banyak rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata, melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyaknya, Allah semua yang menjamin rizki mereka. Sehingga dijelaskan, yukhbirallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayat an Ibrahim alaihi salam. Allah memberitakan kepada kita dalam ayat ini, surat Al-Ankabut, ayat berapa tadi? 17. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita dalam ayat ini, an Ibrahim alaihi salam. Tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Annahu bayyana liqaumihi anna haqiqata ma ya'buduna min dunillah awsana la tamliku li ahadin darra wala naf'a. Bahwasanya beliau menjelaskan kepada kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa hakikat apa yang mereka ibadahi dari selain Allah berupa awsan. Awsan itu jamak wasan. Awsan a'am minas sonam. Awsan itu lebih umum daripada sonam. Kalau awsan mencakup segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, apakah bentuknya berpostur dipahat, dibuat postur, sosok, makhluk, ataukah tidak seperti pepohonan, bebatuan, masuk dalam kata al-awthan. Tapi kalau al-asnam, itu khusus sesembahan yang disembah dari selain Allah dan berpostur. Dipahat, diukir, dibuat sesosok makhluk. Namanya sonam, jamaknya asnam. Kalau wasan, jamaknya al-awthan. Itu umum. Nah, Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya bahwa hakikat apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala berupa al-awthan tadi yang mencakup apakah yang berpostur ataukah tidak, itu tidak mampu memberikan kemanfaatan, memberikan rizki kepada seorang pun. Tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, tidak bisa menolak kemadharatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk penyembahnya. Ini ikhwan, semakin jelas. Sekian banyak ayat, ternyata tidak hanya surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-71 saja. Sekian banyak ayat-ayat yang semakna dengan ayat itu. Bahwa selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, tidak mampu memberikan kemanfaatan, tidak mampu menolak kemadharatan. 6. Demikian pula Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-13 sampai 14, tapi saya ambilkan sisi pendalilannya saja. Walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian sembah dari selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu pun walaupun berupa qitmir. Qitmir itu al-lafafah allati takunu fi nawati tamr, selaput yang ada di biji korma, itu namanya qitmir. Kalian kalau makan korma, bijinya kalian perhatikan, ada selaputnya apa tidak? Itu namanya qitmir. Itu sesuatu yang besar dan berharga, atau sesuatu yang kecil dan remeh. Kecil dan remeh. Kulit ari loh itu, apa? Selaput yang di biji korma loh. Dimakan enak enggak? Ya enggak enak, malah sepet. Nah, ini penghinaan, perendahan terhadap sesembahan-sesembahannya kaum musyrikin. Bahwa sesembahan-sesembahan mereka, jangankan memiliki langit, memiliki bumi dan isinya, kulit ari, selaput yang ada di biji korma saja enggak punya. Bagaimana akan bisa memberikan kemanfaatan untuk para penyembah-penyembahnya? Subhanallah. Setelah kita memahami barakallahu fikum dari sekian banyak ayat, yang kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang disembah dari selain Allah itu tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sekecil apapun maupun menolak kemadharatan. Karena yang mampu melakukan itu hanya Allah semata. Maka dari itu, Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang kelima sampai ayat ke-6. Allah jelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang super bodoh. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, ayat 5 sampai 6. Dengarkan ayatnya. وَمَنْ أَضَلْ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَمَنْ أَضَلَّ بِمَنَ لَا أَحَدَ أَجْهَلَ. Tidak ada seorang pun yang lebih bodoh dari orang yang berdoa, menyeru, meminta kepada selain Allah. minta kepada penghuni kubur, minta ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan puyang, minta kepada pepohonan, bebatuan, dan yang lainnya. Nah, enggak ada orang lebih bodoh daripada orang seperti itu keadaannya. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang memohon, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Kalau enggak mampunya sehari dua hari masih bisa ditunggu. Hari ini belum mampu, barangkali esok mampulah minta lagi. Ini Allah katakan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat enggak akan mampu. Nah, itu sisi bodohnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang sami' al-mujib, as-sami' al-alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengabulkan. Allah maha mendengar doa hambanya dan maha mengetahui, as-sami' al-alim. As-sami' mendengarkan apa yang dimohon oleh hambanya menggunakan bahasa apapun mendengar. Al-alim, ay al-alim bijami'i lughat. Allah mengetahui dengan seluruh bahasa-bahasa yang digunakan oleh hamba-hambanya tatkala memohon, memanjatkan doa kepadanya, Allah tahu. Lah kepada Allah yang sifatnya seperti itu, dia tinggalkan. Enggak minta kepadanya. Sedangkan kuburan-kuburan, tempat-tempat yang dianggap keramat atau pepohonan yang enggak bisa apa-apa, malah dia khusyuk betul doa di situ. Bisa mendengarkan doanya pun tidak, mengabulkan pun tidak bisa. Apa enggak bodoh? Yang menfonis mereka itu enggak ada yang lebih bodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Surat apa? Al-Ahqaf. Ayat 5 dengan ayat 6. Kalian bisa baca nanti. Saya jelaskan sisi pendalilan saja. Nah, ini ikhwan, harapan saya dari sampaikannya beberapa ayat yang semakna dengan surat Al-An'am ayat ke-170, apa yang Al-An'am 71, harapan saya semakin jelas, semakin gamblang tentang kesalahan mereka, orang-orang yang berdoa meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih bodoh daripada keadaan orang tersebut. Dikarenakan dia meninggalkan untuk memohon kepada Allah yang maha mendengarkan doanya, maha mengetahui apa yang dimohonnya, maha mampu mengabulkan apa yang dimintanya, dia tinggalkan, enggak minta kepadanya. Malah mintanya kepada sesuatu yang mendengarkan enggak bisa, mengabulkan pun tak mampu. Tidak sehari dua hari enggak mampunya, sampai hari kiamat enggak akan mampu. Nah, wajar kalau Allah katakan waman adol miman yad'u min dunillah. Enggak ada yang lebih bodoh dari orang yang melakukan penyembahan atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya garis bawahi, kalimat mengibadahi selain Allah ini jangan kalian pahami namanya ibadah itu berarti harus sholat di hadapannya, ruku sujud di situ. Enggak. Nah, kalian perhatikan keterangan seluruh Islam, makna ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahir wal batinah. Ibadah ialah suatu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Indikasi suatu amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya manakala Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti doa, Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Rabb kalian, kalian doalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonan kalian. Tidaklah Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya melainkan pastikan Allah cinta dan ridha kepada amalan tersebut. Di situ pernilaikan ibadah. Namun betapa banyak orang yang mengaku dirinya muslim muslimah ketika berdoa kepada siapa dipanjatkan? penghuni-penghuni kubur, pepohonan, bebatuan yang dianggap keramat, kepada Allah enggak mereka panjatkan doa. Nah, berarti dia sudah melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terus belajar dan belajar agar semakin faham tentang at-tauhid. Baik. Kita kembali kepada kalam Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah. Baik, kemarin sudah saya baca hadza wasfun. Sekarang lanjutkan. Wa nuratu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Dan kami, apakah kami akan kembali ke belakang setelah Allah memberikan hidayah kepada kami? Apa dimaksud kembali ke belakang? Kita lihat maknanya. Ai wa nanqalibu ba'da hidayatillahi lana ila dholal. Apakah kami akan berbalik setelah kami mendapatkan hidayah dari Allah, lantas kami berbalik menuju kesesatan? Tentu kami enggak akan mau. 6. Wa minarusdi ilal ghay. Apakah kami akan berbalik setelah mendapatkan petunjuk, bimbingan, kembali kepada kesesatan, penyimpangan? Tentu enggak mau. Wa minas siratil musili ila jannatin na'im ila ta'ila turuqil lati tufdi bisalikiha ila al'adzabil alim. Apakah kami akan berbalik dari jalan yang akan mengantarkan kepada surga-surga yang terdapat di dalamnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan yang banyak, kekal dan abadi. Kemudian kami berpaling kepada jalan-jalan yang justru akan mengantarkan orang yang menempuhnya ilal azabil alim, kepada azab yang sangat pedih. Tentu hal ini tidak diinginkan. Fahada halun la yartabiha dzurusdin wa sahibuha. Maka ini adalah suatu keadaan yang tidak akan ridha, tidak akan meridhoi keadaan seperti ini, keadaan berbalik dari petunjuk menuju kesesatan, dari jalan yang lurus menuju jalan yang menyimpang. Nah, dari jalan yang mengantarkan ke surga menuju jalan mengantarkan ke neraka. Tentu keadaan yang seperti ini tidak diridhoi oleh orang yang memiliki rusd, memiliki akal, aidu aklin. Orang yang memiliki akal yang selamat, akal yang lurus, fitrah yang lurus, mesti enggak akan ridho keadaan seperti ini. Demikian pula wa sahibuha ay sahibu aklin. Orang yang memiliki akal yang lurus, akal yang sehat, mesti enggak akan ridho. Nah, walaupun ini ya ikhwan, ayat berkenaan dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan perkataan seperti ini kepada mereka. Namun, lagi-lagi saya tekankan, jangan kita perpaman, ah itu kan kejadian Rasul dengan kaum musyrikin Quraisy. Kita ini kan umatnya, sehingga enggak perlulah kita mendalam-dalam masalah ayat ini. Enggak demikian. Nah, enggak demikian. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kalladzi istahwadhu syayatinu fil ard. Keadaan orang ini yang berpaling dari petunjuk kepada kesesatan, berpaling dari hidayah menuju dolal, keadaannya bagaikan orang yang disesatkan oleh setan di muka bumi ini. Adolatku watayahadhu taih, kata taih itu bingung, linglung, dibikin bingung. Antariqihi wa manhajihil musil ila maqsadihi. bagaikan orang disesatkan dan dipingin bingung dari jalannya yang akan mengantarkan kepada tujuannya. Fabaqiyah hayron, sehingga dia tinggal dalam keadaan bimbang, bingung, linglung. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda, dia memiliki teman-teman yang mengajaknya, memanggilnya kepada petunjuk. Wasyayatinu yad'unahu ila roda, sementara setan-setan terus mengajak dia menuju kerendahan. Fabaqiya baina da'iyain ha'ira, sehingga orang tadi berada di antara dua penyeru dalam keadaan bimbang. 6. Teman-temannya yang beriman mengajak dia untuk kembali lagi kepada jalan yang lurus. Para setan-setan enggak henti-hentinya mengajak dia untuk mengikuti jalan yang menyimpang. Sehingga keadaan orang ini bingung, bimbang, linglung. Wahadihin nas, wahadih halun nasi kulluhum illa man asamahullahu ta'ala. Ini adalah keadaan manusia seluruhnya, kecuali orang Allah jaga. Fa innahum yajiduna fihim jawadiba wa dawa'iya muta'aridatan. Maka sesungguhnya mereka manusia mendapatkan di hadapan mereka itu jawadib, menarik, ya, menarik, wa dawa'i, mendorong, ditarik, didorong untuk mengikuti apa dawa'i yang muta'arid atau yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Dia diperhadapkan ini. Menarik, mendorong untuk mengikuti jalan setan. Dan ada yang menarik, mendorong untuk mengikuti jalan petunjuk. Ini keadaan manusia. 6. Dijelaskan oleh beliau, da'i risalah, da'i risalah wal aqli sahih wal fitrati wal fitrah as-salimah yad'unahu ilal huda wasu'udi ila a'la iliyin. Penyeru yang mengajak kepada risalah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menyeru kembali kepada akal yang benar, fitrah yang lurus, menyeru orang tersebut 6. Kembali kepada petunjuk dan naik kepada kedudukan yang paling tinggi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu penyeru, satu sisi. Sisi lain, wadawa'i syaitan. Sisi yang lain adalah seruan syaitan. Wa man salaka maslakahu, dan orang yang menempuh jalannya, jalannya syaitan. Wa nafsil ammarati bisu, demikian pula seruan jiwa yang akan memerintahkan kepada kejelekan. Yad'unahu ila talal wa nuzul, mereka ini semua menyeru orang tadi menuju kepada kesesatan dan turun kerendahan. Ila asfali safilin, kepada tempat yang paling rendah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita, ikhwan, selama mengarungi kehidupan dunia. Enggak terlepas dari dua penyeru ini. Satu menyeru kepada jalan yang lurus, satu menyeru kepada jalan yang menyimpang. Satu penyeru menyeru kepada kebaikan, satunya kepada kejelekan. Maka tidak ada yang menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian iringi usaha untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Nah, betapa banyak orang sudah kenal dakwah, saudara-saudaranya atau kawan-kawannya terus ngajaknya agar supaya kembali kepada awam lagi. 6. Sedangkan dari kalangan ikhwahnya mengajak dia untuk terus istiqomah. Tinggal bagaimana keadaan orang tersebut. Sejauh mana usaha dia untuk mempertahankan dirinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan mengokohkan kita di atas jalan yang hak ini sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.